mexicana cumbia. Kumpulkan durasi untuk beraksi, tunjukkan di jalanan ini tong kasih kecepatan naik full nyeng-nyeng-nyeng. Tong kasih heboh semua hale, tak mungkin tong kasih pelan. Buktikan kalau arui malawan, tak ada saingan ataupun lawan. Bantong kasih naik kasih heboh kawan. Jarum tak putar kandas, tong putar haluan terus tong tancap gas. Racing berbunyi tong kasih panas, salah arena tong kasih terlepas. Maju melaju kencang, jauh di belakang tong kasih tak uncang. Rakan mau tahan tong kasih tak buang, dari jalanan tong raya hayau lang. Let's take it down, umbar koneksi bagaikan rutinitas. So click, money gabut, perbolehkan siapa saja di jalur lintas. Woi, jangan kau tahan, kau talen, siksak melingkar di jalan nepaten. Trapegan piaga masih bermain, ibarat bayangan di dunia lain. Bunyi rating dan perlahan, kan su tahu tomba lawan. Berani undi pakai akal, toki rating rusak total, fatal. Lambat di tikung dari rampas, sempat kau mau tikung tapi ingat kau su ampas. Gagal, lama sekali telah terjual, vision lebih tinggi dari fakta yang kau bual. Harus kau teliti saat lebih dalam situ, RGQXC masih tetapkan bersatu. Tentara bisa dapat orang di depan, kini sirus tu maju kasih tabuan. Ini yang dong bilang raja jalan, sabar dulu kawan, arui melawan. Tentara bisa dapat orang di depan, kini sirus tu maju kasih tabuan. Ini yang dong bilang raja jalan, sabar dulu kawan, arui melawan. Tongkas rusak total. Rusak total. Rusak total. Tongkas rusak total. Rusak total. Tongkas rusak total. Rusak total. Tongkas rusak total. Racing ribut penguasa sir, rusto banyak joki mahir. Dari sini bakat lahir, ni menjalan dan membanjir. Tanam gas sepot, melawan dalam jalur. Ambil di lupa beringat, siap lawan dan pusing lajur. Spontan melaju, kencang yang beriap sona pengimbang. Banyak bukti yang tong dulang, silwan lebih standing memukau. Heya, kandang maupun kandang ergi siap melesa cepat. Kasih lawan kan tak buang silam puni. Jadi mana tempat tong menghuni, tersungguh repikuk jalanan inilah sani. Keberangkan rusto geng, kibat tak kuasai jam ini. Bombardir lebih dari indah hingga benih. We making noise on the street now. Lagi di circuit cara mungkin tong kasih slow. Talenta melimpah padukan dari masyarakat. Bagi media super super sedia rusuk yang makin menggila. Hey, itu melawan citra mampu. Gas full, gas ganjar, gas laju tentu. Dapat dijai it's shrimp man. Arwi melambung jauh lebih tinggi man. Boy, lawan tongkat geser. Tarik gas full, kasih ganda speedometer. Bukan hanya berani dalam area lokal. Coba tes bro, jai kasih rusak total. Gas jauh lawan, coba tes le kawan. Penjulukan rawan, tidak tangi lawan. Sering kami lihat, cong penguasa jalanan. We are the king of street, nyata bukan sebatas ramalan. Ay, it's real, bro. RG semakin melaju setara nitro. Ay, public have been watching, we have to show. Allow is the showing, this is my talent, you know. Tentara bisa dapat orang di depan, divisi rusto maju kasih tabuan. Ini yang dong bilang raja jalan, sabar dulu kawan, arui melawan. Tentara bisa dapat orang di depan, divisi rusto maju kasih tabuan. Ini yang dong bilang raja jalan, sabar dulu kawan, arui melawan. Tongkas rusak total.